بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari Thalathatul Usul Ma'asyarhihi. Dan insyaAllah setelah selesai pelajaran silsilah hadis kitab yang berkaitan tentang masalah akidah ini, insyaAllah setelah Idul Adha nanti kita kembalikan jadual pelajaran seperti semula, seperti Sahih Bukhari dan juga Al-Qawlul Mufid Syarhu Kitab At-Tauhid. Dan bacaan kita yang lalu, qawluhu ma'rifatu dinil Islam, beliau menyebutkan dalam syarahnya bahwasanya Islam memiliki dua makna. Yang pertama, Islam yang bermakna umum, yang biasa kita dengar bahwa seluruh nabi dan rasul seluruhnya adalah kaum muslimin beserta umatnya di masa itu yang beriman kepada mereka. Bahwasanya yang dimaksud di sini bahwasanya mereka seluruhnya mengajak kepada tauhid, mengajak kepada penghambaan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah Islam yang bermakna umum. Kemudian yang kedua, Islam yang bermakna khas, khusus, yaitu apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib ahsantum. Juga beliau pada pembahasan yang lalu beliau menyebutkan definisi Islam, yaitu apa? Al-istislamu lillahi bittauhidi wal-inqiyadu lahu bitta'a wal-khulusu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah al-istislam, yaitu berserah diri lillahi kepada Allah Azza wa Jal bittauhidi, dengan mentauhidkannya, wal-inqiyadu lahu bitta'a, kemudian tunduk kepadanya dengan ketaatan, wal-khulusu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari syirik dan para pelaku kesyirikan. Ini harus syirik dan juga pelakunya. Nah, yang biasa kita kenal dengan istilah al-wala' wal-bara', al-wala' wal-bara'. Nah, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahmatullah alaihi, ومعرفة دين الإسلام بالأدلة, dan mengenal Islam ini dengan dalil-dalilnya. Qala Asy-Syarih hafizahullah qauluhu bil adillah, dengan dalil-dalilnya, ucapan beliau dengan dalil-dalilnya, ay la bit taqlid, bukan dengan taqlid, hanya mengikut begitu saja tanpa memperhatikan dalil-dalil, hujjah-hujjah yang dengannya dia ya gunakan dalam melakukan sesuatu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah bil qawlu bil adillati, dengan dalil-dalilnya, ay la bit taqlid, bukan dengan taqlid. Naam. Wa innama bil adillati min al-Qur'ani wa min as-sunnah. Sesungguhnya Islam itu, syariat Islam ini, ya kita ikuti dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan juga dari Sunnah. Kemudian kita juga gandengkan, dan ini tentu yang dimaksud oleh beliau, yaitu melalui pemahamannya para salafus salih, melalui pemahamannya para ulama. Nah, hadha huwa al-ilmu, itulah ilmu. yang beliau maksudkan di sini. Nah, hadza huwa al-ilmu. Itulah ilmu. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullah alaihi fil kafiyati syafiyah, dalam kumpulan qasidah beliau yang dikenal dengan Al-Kafiyatu Syafiyah atau lebih populer dengan An-Nuniyah, karena bait-bait syairnya di ujung-ujungnya selalu diakhiri dengan huruf nun. Beliau mengatakan al-ilmu, ilmu itu qala Allahu qala rasuluh. Apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh rasulnya alaihi salatu wassalam. Qala as-sahabatu, demikian pula apa yang diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hum ulul irfani, mereka itu adalah ulul irfani, ini mereka adalah pemilik ilmu. Ini para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu selalu kita mengatakan Al-Qur'an sunnah ala fahmi salafis salih. Dan siapa saja yang mengikuti jejaknya mereka, para salafus salih, para ulama kita di masa kini, ya, seperti para masyayikh kita di Saudi, ada Syekh Shalih Al-Fauzan, ada para ulama di yang duduk di Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh mufti itu Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Nah, masyayikh kita di Yaman seperti Syekh kita Syekh Hayy Hafizahullah. Demikian pula enam dari kalangan murid-muridnya Syekh Mukbil rahimahullahu taala yang masih senantiasa istiqamah di atas Al-Quran, di atas sunnah dan di atas ilmu. Naam, kita tidak keluar dari mereka, kita tidak keluar dari jejak mereka. Naam. Qala mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan baina ar-rasuli wa baina ra'yi fulani. Naam. Asyahid dari bait ini bahwasanya beliau mengatakan ilmu itu apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan apa yang disabdakan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadis beliau, demikian pula apa yang disampaikan oleh para sahabat-sahabat beliau. Ya. Naam. Hadza huwa al-ilmu, inilah ilmu. Ya. Huwa ilmu al-kitab wa sunnah. Naam. Itulah ilmu kitab was sunnah. Amma aqwalul ulama, adapun ucapan-ucapan para ulama, fayatasyrah. Maka ucapan ulama menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, menjelaskan apa? Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Al-Qur'an ada kitab tafsir. Ya. Kitab-kitab hadis, ada juga syarahnya. Sahih Bukhari, ada Fathul Bari. Ya. Nah, Sahih Muslim, ada Al-Minhaj yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Sunan Abi Dawud, ada apa? Aunul Ma'bud lil Azim Abadi, Syamsul Haq Azim Abadi. Ada Jami' At-Tirmidzi yang disyarah dijelaskan oleh Syekh Al-Mubarak Furi, ya, dan seterusnya. Nah, jadi tidak boleh juga kita hanya membaca Al-Quran tanpa menafsirkan, tanpa melihat bagaimana penjelasan penafsirannya. Nah, demikian pula dalam membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kata beliau, amma aqwalul ulama, adapun ucapan-ucapan para ulama, fayatasyrahu. Maka para ulama yang menjelaskan. Alhamdulillah apa yang kita lakukan di sini insyaallah belum keluar dari apa yang ditempuh oleh para ulama kita. Naam. Wa tuwaddihu faqat, dan menjelaskan, ya, kalam Allah, mereka menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, para ulama yang menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad yakunu fiha aw fi ba'dhiha khata. Kadang kalanya mungkin, kadang kalanya namanya manusia. Ya, boleh jadi ada sebagian kekeliruan padanya. Ya. Naam, tetapi mereka mujtahid. Kesalahan itu mereka tidak lakukan secara sengaja sehingga mereka tetap mendapatkan pahala. Mungkin ada para ulama yang datang setelahnya ataupun di zamannya mengingatkan tentang kekeliruannya. Kita jangan ikut itu, Pak. Kalau apa? Itulah sesuatu yang keliru, yang jelas kekeliruannya. Nah, jadi ukar yakunu fiha au fi wadhiha khata'un. Wal adillatu laysat kalamul ulama, dan dalilnya bukanlah ucapannya para ulama. Nah, dalilnya sama. Bukan ya ucapan para ulama, tetapi dalam memahami satu ayat ataupun hadis senantiasa kita kembali bagaimana melihat bagaimana para ulama menjelaskannya. Nah, selama kita tidak keluar dari apa yang mereka jelaskan, yang mereka sampaikan, nah, maka insyaallah masih tetap di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Wa innamal adillatu hiyal ayatul Qur'aniyah wal ahaditsun nabawiyah. Sesungguhnya hanyalah dalil-dalil itu ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma kalamul ulama, adapun ucapan para ulama, bahwa syarihun, maka dia adalah yang menjelaskan, mensyarah, wa muwaddihun, memperjelas, wa mubayyinun lidzalik, ya, menjelaskan ya makna ayat, ya, bahwa ini ayat ini umum umpamanya, ya, ada takhsisnya, ya, atau ayat ini sudah mansukh, ada yang menghapuskannya, ya. Naam, ayat ini ataupun hadis ini, ya, naam, mutlak, ada muqayyadnya dan seterusnya. Naam. La'annahu dalilun fi nafsi, bukan bahwa itu adalah dalil pada dirinya sendiri, itu ucapannya para ulama tadi. Tetapi tetap kita tentunya membutuhkan penjelasan-penjelasan mereka dan penerapan-penerapannya, karena begitu banyak orang-orang yang menghafalkan dalil-dalil Al-Quran ataupun Sunnah, tapi ternyata penerapannya keliru, sahih. Nah, penerapannya apa? Keliru. Hadhihi al-mas'alatul ula wa hiya al-asas. Inilah masalah yang pertama yang merupakan asas. Ya, merupakan apa? Asas dalam na'am da'wah Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Bada biha Syekh rahimahullah. Syekh memulai na'am kitab ini dengan menyebutkan permasalahan ini, li'annaha hiya al-asas, karena ini adalah asas. Nah, itu berupa penjelasan tentang ilmu. Naam. Kemudian mengenali Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Mengenali rasulnya, kemudian mengenali Islam dengan dalil-dalilnya. Ini pokok inti dari dakwah Ahlus Sunnah. Naam. Wa innama yubda'u bil aqidati wa bil asasi bit ta'allumi wat ta'lim wad da'wati ila Allah azza wa jalla. Sesungguhnya hanyalah dimulai dengan permasalahan akidah. Wabil asas, dimulai dengan asas, fondasi. Nah, karena Nabi sendiri alaihissalatu wassalam memperumpamakan Islam ini sebagai suatu bangunan. Nah, dan suatu bangunan tentunya bagi orang-orang yang memiliki keahlian, dia tidak akan memikirkan ya berapa tingkat, bagaimana keindahannya, sebelum tentunya membenahi dan memperhatikan asasnya, ya, pondasinya. Karena yang akan menentukan ketinggiannya dan kekokohannya adalah apa? Melalui pondasi. Kapan pondasi rapuh, maka dengan mudah bangunan itu akan runtuh. Nah, ya, boleh mengatakan yubda'u bil aqidah, ya, dimulai dengan perkara aqidah, wabil asas, dengan asas, yaitu pondasi, wabil ta'allumi wa ta'lim, demikian pula dalam pengajaran, ya, pelajaran, wa da'wa ila Allah azza wa jal, demikian pula dalam dakwah, mulai pelajaran, memberikan pelajaran, mulai dakwah, semuanya berangkat dari asas ini. Pondasi utamanya itu akidah, tauhid. Yubda'u bil akidah, hendaknya dimulai dengan akidah. Li'anna hiyal aslu wa hiyal asas, karena inilah yang asam, inilah yang asas, inilah pilar utama, inilah pondasi utama masalah akidah dan tauhid ini. Sehingga Asy-Syaikh rahimahullah memulai pembahasan kitab ini dengan permasalahan akidah. Qala Syekh Hafidhahu rahimahullahu taala, ats-tsaniyatu, kemudian yang kedua. Nah, asas yang kedua kata beliau, al-amalu bih. Naam, mengamalkan. Bihi ay bil ilmi. Mengamalkan ilmu. Naam. Li'annahu la yakfi al-insan ay yu'allima wa yata'allam. Karena belumlah cukup bagi seseorang ay yu'allim, untuk dia mengajarkan, wa yata'allama, ataupun mempelajari. Ay yu'allim wa yata'allam, belum cukup kalau hanya dia belajar dan mengajarkan. Bal budda ay ya'mal bi ilmi, bahkan mesti harus diamalkan ilmu tersebut. Fal ilmu biduni amalin, maka ilmu tanpa pengamalan, innama huwa hujjatun alal insan, maka sesungguhnya ilmu itu akan menjadi hujjah bagi dirinya sendiri, akan menjadi lawan baginya. Naam, fala yakunul ilmu nafi'an illa bil amal, maka suatu ilmu tidak dianggap bermanfaat kecuali dengan mengamalkannya. Amma man alima wa lam ya'lam, adapun orang yang mengilmui, mengetahui tapi dia tidak mengamalkannya, fa hadza maghdubun alaihi, maka orang ini masuk dalam golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ya, li'annahu 'arafa al-haqqa, karena dia mengetahui kebenaran. Wa tarakahu, dan dia meninggalkannya, ala basiratin, di atas ilmu. Dia tahu ini hak, tapi dia tidak mengamalkannya, dia tinggalkan, padahal dia di atas ilmu, wah itu hak, sehingga dia pun masuk dalam golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, yang senantiasa kita berlindung darinya di setiap sholat lima waktu kita. Nah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Para ulama tafsir menyebutkan mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Dimurkai karena mereka mengilmui tentang kenabian Muhammad SAW, kerasulannya, tapi mereka tidak mau mengikutinya. Nah, tersesat orang-orang Nasara karena mereka melakukan kebid'ahan dalam agama mereka. Nanti mereka mengamalkan sesuatu tapi tidak dibangun di atas ilmu. Semuanya tercela. Dia mengilmui tidak amalkan. Tercela. Nah, dia beramal tapi tanpa didasari oleh ilmu, juga tercela. Nah, yang selamat adalah mengilmuinya kemudian dia mengamalkannya. Wan-nadhimu yaqul, dan seorang nadhim, seorang penyusun syair berkata, wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'malan, dan seorang alim dengan ilmunya kemudian dia tidak mengamalkannya, mu'adzabun, kala dia akan disiksa, min qabli 'ubbaril wathan, sebelum para penyembah berhala. Subhanallah ya. Naam. Balaga wa hadha madhkurun fil hadith asy-syarif. Ya. Artinya orang ini balagha, artinya apa? Benar-benar ya, berlebihan dalam artinya mengungkapkan bagaimana tentang apa? Keadaannya orang-orang yang mengilmu sesuatu kemudian tidak diamalkan. Sampai-sampai dia mengatakan dia akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Naam. Ya, walaupun kata beliau hal ini disebutkan juga dalam hadis yang mulia, inna min awwali man tus'aru bihim an-nar yawmal qiyamah, sesungguhnya di antara orang-orang yang mereka akan dinyalakan api neraka, maksudnya akan dibakar nanti dalam api neraka pada hari kiamat, ini orang-orang yang akan pertama dijebloskan, dimasukkan ke dalam neraka dan dinyalakan api ya untuknya, alimun lam ya'mal bi ilmih, seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Naam. Al-ilmu maqrunun bil amal. Ilmu itu gandengan dengan amalan. Ilmu itu maqrunun bil amali. Ilmu digandengkan dengan pengamalan. Wal amalu, dan amalan itu sendiri, huwa thamaratul ilmi, adalah buah daripada ilmu. Fa ilmun bila amal, maka ilmu tanpa amal, kasyajaratin bila thamar, seperti pohon yang tidak memiliki buah. Apa gunanya kita menanam kalau tidak ada buahnya? Tanam luas, ya, sawit, masya Allah, bertahun-tahun dah, bertahun-tahun dirawat, ditanam, tanam, habis biaya, tapi tidak ada apa buahnya. Maka demikian ilmu, boleh jadi kita bertahun-tahun belajar, bertahun-tahun mondok, tapi kita tidak apa amalkan ilmu tersebut, habis biaya, habis waktu, ya, tidak ada faedahnya. Kenapa tidak diamalkan? Wallahul musta'an. Kata beliau, fa ilmun bila amalin, maka ilmu tanpa amalan, kasyajaratin bila thamarin, ya, seperti suatu pohon yang tidak memiliki buah, la faedata fiha, tidak ada manfaatnya padanya. Wal ilmu innama unzila min ajli al amal. Ilmu itu, hanyalah ilmu itu diturunkan, ya, min ajli al amal, agar supaya diamalkan. Kama anna al amal biduni ilmin, sebagaimana amalan tanpa didasari dengan ilmu, yakunu wabalan wa dhalalan ala sahibi, maka ini akan menjadi kesesatan bagi pemiliknya. Naam. Idza kana al-insanu ya'malu biduni ilmin, jika seseorang beramal, dia beramal menganggap dirinya sedang ibadah tapi tanpa dasar ilmu, bukan dari Al-Qur'an, bukan juga dari sunnah, juga tidak ada para sahabat yang melakukannya, fa inna amalahu wabalun wa ta'abun ala sahibi, maka kelak, maka amalannya ini hanya akan menjadi apa, membuat dia menjadi ta'ab, menjadi capek saja, ya, hanya menghasilkan apa, rasa capek bagi pelakunya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man amila amala, siapa saja melakukan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang bukan di atas perintah kami, fahuwa raddun, maka amalan itu akan ditolak. Raddun ay mardud, ditolak, artinya tidak dapat pahala. Bahkan boleh jadi kalau dia tahu bahwa ini tidak ada syariatnya, kalau dia lakukan, dia dapat dosa, ya, dia dapat dosa. Walihada naqra'u bil fatihati fi kulli rak'ah, oleh karena itu kita senantiasa membaca dalam surat, dalam Al-Quran, pada surah Al-Fatihah di setiap rakaat solat kita, baik kita ma'amum ataupun ma'amum imam. Naam, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, ya, berupa Islam, sunnah, ya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau anugerahi bagi mereka nikmat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Fasammallahu alladhina ya'maluna biduni ilmin, maka Allah menamai orang-orang yang mengamalkan, beramal, melakukan suatu ibadah yang mereka anggap ibadah tanpa ilmu, dhallin, sesat. Ya. Walladzina ya'lamuna wa la ya'malun, demikian pula orang-orang yang ya'lamuna, yang mereka mengetahui, wa la ya'maluna, kemudian mereka tidak mengamalkannya, bil maghdubi alaihim, Allah menamai mereka sebagai orang-orang yang dimurkai. Falnatanabbah, maka hendaknya kita memperhatikan hal ini. Lidzalik, fa inna muhimmun jiddan, karena sesungguhnya perkara tersebut sangatlah penting. Nah, jadi kesimpulannya, permasalahan yang kedua yang boleh disebutkan di sini, setelah menyebutkan tentang perkara ilmu, di mana beliau maksudkan bahwa ilmu yang dimaksud sini adalah ilmu syariat yang meliputi ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulnya, kemudian ilmu tentang Islam beserta dengan dalil-dalilnya. Beliau sebutkan asas yang kedua adalah al-amalu bih, mengamalkan ilmu itu, ya, mengamalkan ilmu tersebut. Al-thalithatu qala asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimatullah alaihi, al-thalithatu yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, ad-da'watu ilaihi, yaitu apa? Mendakwakan ilmu tersebut yang telah kita ilmui, yang telah kita upayakan untuk kita amalkan, kita pun apa? Berusaha untuk apa? Mendakwakannya. Nah, ya, kita belajar, kita upayakan amalkan, dan juga kita upayakan sampaikan, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Dan penyampaian ini bukan mesti harus di atas mimbar-mimbar. Nah, penyampaian mungkin secara khusus ketika mungkin kita sedang berdua dengan sebagian orang ataupun beberapa orang. Naam, sampaikan sesuai kemampuan kita. Naam, ad-da'watu ilaihi, qawlu ad-da'watu ilaihi ay kata beliau ay la yakfi ay yata'allama al-insanu wa ya'mal bi nafsihi wa tidaklah, belumlah cukup bagi seseorang kalau dia hanya belajar kemudian dia hanya mengamalkannya sendiri. Wala yad'u ila Allah azza wajalla, kemudian dia tidak mengajak kepada agama Allah azza wajalla yang telah dia pelajari. Bal budda ay yad'u wa ghairah, bahkan mesti dia harus mengajak orang lain. Fa yakunu nafi'an li nafsi wa nafi'an li ghairi, sehingga itu pun bermanfaat bagi dirinya sendiri, wa nafi'an li ghairi, dan juga bermanfaat untuk orang lain. Ya. Walianna hadha al-ilma amanah, karena sesungguhnya ilmu ini adalah amanah, ada suatu tanggung jawab bersama. Naam. Walianna hadha al-ilma amanatun, karena ilmu ini adalah suatu amanat. Naam. Laisa bi Laisa bimilkin laka, ilmu ini bukan milikmu. Ya, kata beliau. Naam. Laisa bimilkin laka takhtazinuhu, ilmu ini bukan milikmu yang kau simpan-simpan, yang kau simpan dalam tempat penyimpanan perbendaharaan hartamu. Takhtazinuhu, hizana itu apa? Tempat penyimpanan. Naam. Wa tuhrimun nasa minkum, engkau menjauhkan orang darinya, mengharamkan orang dari ilmu tersebut. Wan nasu bihajatin ilaihi, dan orang-orang sangatlah butuh. Ya, di zaman ini masyaallah kita saksikan, ya, masyarakat semakin antusias untuk mau belajar. Nah, oleh karena itu kadang-kalanya ketika ada kesempatan kita mengisi di tempat-tempat umum. Ya. Dengan harapan mereka bisa mendengar, mereka bisa sampai. Nah, tidak seperti orang-orang yang pokoknya taklim itu harus di masjid khusus, masjid Ahlus Sunnah saja. Dari mana pendapat seperti itu? Nah, fayakununa taib, watuhrimun nasa minnu, wan nasu bihajatin ilaihi, dan orang-orang butuh, ya, kepada ilmu tersebut. Fal wajib 'alaika at-tabligh, maka wajib bagimu untuk engkau menyampaikan. Wal bayan, untuk engkau jelaskan. Wa da'watun nas ila al-khair, dan mengajak manusia kepada kebaikan. Naam. Hadzal 'ilmu alladhi hammalaka Allahu iyyahu laysa waqfan 'alaika. Ilmu ini yang Allah bebankan kepadamu, yang engkau miliki, ya, yang Allah berikan kepadamu, laisa waqfan alaika, ini bukan wakaf untukmu, ya. Naam, bukan wakaf, ya. Naam, karena kita tahu wakaf itu terbatas, ya. Naam, Jadi kata beliau, ilmu ini bukan wakaf yang Allah berikan kepadamu. Wa inna ma huwa laka wa li ghairik. Tetapi ilmu ini adalah untukmu dan untuk orang lain. Fala tahtakiru ala nafsika. Maka jangan engkau tahtakiru. Jangan engkau simpan-simpan untuk pribadimu. Naam. Wa tamna'u an-nasa min al-intifa'i bih. Dan engkau larang, engkau halangi orang-orang untuk mengambil manfaat dari ilmu yang telah engkau miliki. Nah, sampaikan ilmu. Kita bisa ajarkan usulus salafah, ya usulus salafah. Ajarkan. Atau kitab arba'in. Oleh karena itu, setiap adik kita datang ke sini, para asatidah, kita selalu memberikan kesempatan. Nah, siapa saja yang datang, kalau kita ketahui bahwa dia datang berkunjung, kalau dia datang berkunjung ziarah, kita persilahkan bicara. Kita hentikan pelajaran kita. Mereka tinggal di sekitar sini, kita persilahkan untuk mengajar. Bagi waktu, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah, jadi kita masih tunggu-tunggu ahuna Ustaz Mujahid, ahuna Ustaz Palli, kita tunggu mereka, mereka suri datang untuk mengajar kembali seperti semula. Nah, masjid sudah buka, apa lagi? Nah, toy. Adapun buka majlis di sana, kita juga buka majlis di sini, atau mau umpama buat masjid dekat-dekat dari sini. Ini perpecahan namanya itu. Tidak ada yang ridho seperti itu. Nah, toy. Qala bal la budda min tabliyghi, bahkan harus, namanya ilmu harus disampaikan. Wa la budda min bayanihi linnas, dan ilmu itu harus dijelaskan kepada manusia. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa id akhadha Allahu mitsaqa alladhina utul kitaba litubayyinannahu linnas wa la taktumunah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil mitsaq, itu perjanjian yang kuat, alladzina utul kitab, terhadap orang-orang yang telah diberikan Alkitab, la tubayyinunnahu linnas, bahwa mesti engkau menjelaskannya linnasi, kepada manusia, wala taktumuna, dan jangan kalian sembunyikan. Jadi Allah mengambil janji, perjanjian yang kuat, mitsaq, kepada orang-orang terdahulu agar mereka menyampaikan ilmu itu. Di antara ilmu tersebut, mereka harus menyampaikan dan menjelaskan bahwasanya suatu masa, suatu saat bahwa datang nabi dan rasul terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka apa? Tutup-tutupi. Itu di antara hal yang mereka apa? Sembunyikan. Kan demikian pula dakwah Ahlus Sunnah adalah dakwah yang transparan. Bukan dakwah sirriyah, bukan dakwah sembunyi-sembunyi. Naam. Masing-masing kita ataupun ada perkara-perkara mungkin rahasia ya. Sifatnya mungkin pribadi ya. Tidak boleh dibocorkan ya. Atau mungkin ada kemaslahatan-kemaslahatan yang dipertimbangkan ya mungkin. Tapi pada asalnya bahwa ilmu Al-Qur'an Sunnah dijelaskan. Tidak boleh disembunyikan. Hadza mitsaq, perjanjian ini adzahu Allah 'ala al-ulama, yang Allah ya ambil ataupun yang Allah Subhanahu wa taala buat kepada para ulama, ayyubayyinu linnas, agar mereka para ulama ini, para pemilik ilmu itu, menjelaskan kepada manusia ma'allamahumullah, apa yang telah Allah ajarkan kepada mereka, min ajli ayyanshuru alkhair, min ajli ayyanshuru alkhaira, agar mereka menyebarkan ya kebaikan, wa yukhrijun nas min adh-dhulumati ila an-nur, agar mereka para pemilik ilmu mengeluarkan manusia dari alam yang gelap gulita berupa kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan ila nur, kepada cahaya berupa Islam, tauhid, sunnah. Wa hadha amalur rusul alaihi wassalatu wassalam wa man ittaba'ahum, dan ini adalah amalannya para rasul alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang mengikuti mereka. Bahwa mereka apa berdakwah dan menyampaikan kepada manusia. Qala ta'ala, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an kepada nabinya, qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, ad'u ila Allah, saya mengajak kepada Allah, mengajak kepada jalan Allah, mengajak kepada tauhid, ala basira, di atas basira, ilmu. Ini mengajak, tapi mengajak harus ada ilmu, ya, sesuai apa yang kita ketahui. Nah, dahulu sebagian orang-orang para salaf digelari syekh wudu, syekh wudu, guru wudu. Kenapa? Keahliannya, ya, spesialisnya ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah wudu. Jadi dia sengaja berdiri di tempat wudu, dia perhatikan orang-orang yang berwudu, ada yang keliru, ada yang salah, dipanggil, diajarkan, ini cara wudu yang baik. Sepanjang tahun dia lakukan seperti itu, sehingga dia pun dikenal guru wudu, ya, masya Allah. Nah sekarang, apakah kita sudah mengilmui seluruh tentang perkara wudu, wajibnya, sunnah-sunnahnya, bacaan-bacaannya, ya enggak? Belum tentu, ya. Mungkin kita tahu, tapi setiap detailnya, apakah kita sudah kuasai hadisnya, hafal? Apa dalilnya berkumur-kumur? Apa? Apa dalilnya bahwasanya berwudu itu 3-3 kali atau 2 kali, 1-1 kali? Siapa yang mengeluarkan hadisnya? Siapa sahabinya? Belum tentu kita tahu itu, ya. Nah, khusus seandainya kita mungkin buat satu kitab buku khusus masalah wudu itu, lengkap dengan dalil-dalilnya, siapa yang mengeluarkannya, siapa sahabinya, di kitab mana saja ini, wah, ini masya Allah, jadi kitab bagus khusus spesialis masalah wudu. Jadi ada dahulu sebagian dari kalangan para salaf ataupun para ulama dikenal sebagai syekhul wudu, guru berwudu, berwudu karena itu toh yang dia lakukan. Nah, baik. Hadhihi tariqatul rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah baik. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, katakan inilah jalanku, saya mengajak kepada Allah, ala basiratin, di atas ilmu, ana, kata beliau, saya, wa man ittaba'ani, dan siapa saja yang mengikutiku. Jadi kalau kita mengaku pengikutnya Nabi SAW, harus kita ambil bagian dalam dakwah sesuai dengan kemampuan kita, dan sebelum terjun dakwah ya harus punya bekal ilmu. Naam. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang musyrikin. Jadi hendaknya kita punya tekad, kalau hari ini kita mendengar, kita belajar, suatu saat nanti kita harus juga apa? Mengajar. Naam. Sesuai kemampuan kita. Hadhihi tariqatul rasul sallallahu alaihi wasallam wa tariqatu atba'ihi. Inilah tariqahnya, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga jalannya pengikutnya. Al-ilmu wal 'amal wad da'wati ilallahi azza wa jalla. Mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu dan mendakwakan ilmu. Nah, mengajak kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Faman lam yad'u. Baik. Faman lam yad'u. Ya, faman lam yad'u. Maka siapa yang tidak mau berdakwah, wa huwa qadirun 'ala da'wah, padahal dia mampu untuk berdakwah. Wa indahu ilmun, dan dia punya ilmu. Wa katamahu, dan dia sembunyikan. Fa innahu yuljamu bil jamin min narin yaumil qiyamah. Maka sesungguhnya dia nanti akan dibungkam mulutnya, ya, dibungkam, apa namanya, bungkam, ya, penyumbat, akan disumbat, dibungkam mulutnya, bilijamin, dengan pembungkam, minarin, dari api, api neraka, yaumul kiamat, pada hari kiamat, kama fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis. Naam. Wallahu a'lam. Naktafi bihadha. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebenarnya kita sudah sebutkan, kita selesaikan seluruh kitab-kitab yang sudah terlanjur kita buka di masa pandemi ini. Insyaallah setelah lebaran kita kembali kepada pelajaran kita seperti semula. Dan dengan harapan semoga ustaz-ustaz kita yang lainnya juga kembali mengisi seperti semula.